أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون البقرة 216 Allah yang maha tahu segala-galanya mendidik kita untuk selalu memahami bahwa Allah maha tahu, kita tidak tahu. Sehingga ayat yang tadi mengungkapkan, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut pengetahuan Allah bagimu. Allah maha tahu, wa antum la ta'lamu. Oleh karena itu, fokus kita adalah satu, meluruskan niat. Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar di jalan yang diridhoi Allah. Dan yang ketiga, pasrahkan. Tidak penting keinginan kita terjadi. Yang terpenting adalah apa yang terbaik menurut Allah yang terjadi. Dan Allah memberikan kepada kita yang terbaik menurut ilmunya yang maha tahu segala-galanya. Jangan mengatur Allah, jangan ngotot kepada Allah hanya kepentingan kita, karena lebih banyak keinginan kita, karena kebodohan kita, karena nafsu kita yang pendek. Kita harus sadari, kita ini bodoh, Allah maha tahu, kita ini lemah, Allah maha kuasa atas segalanya, kita ini zalim, dan Allah maha adil. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Semua takdirnya pasti baik. Allah tidak pernah zalim, apalagi kepada orang yang selalu berbaik sangka kepadanya. Oleh karena itu, jikalau ada hal yang tidak kita sukai, terimalah dengan ridho, berbaik sangkalah, dan sempurnakan ikhtiar di jalan yang disukainya.